Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azzakumullah, kita masih pada pembahasan rakam fitnah. Ditinjau dari sudut pandang tersendiri. Yang berikutnya ialah al-fitnatu bi'tibari zamaniha. Fitnah ditinjau dari sisi waktunya, masanya. Juga dibagi dua oleh para ulama kita. Yang pertama disebut dengan fitnatul mahya. Dan yang kedua ialah fitnatul mamat. Fitnatul mahya ialah ma ya'ridu lil mar'i muddata hayatih minal iftitan. Fitnatul mahya adalah apa-apa yang menimpa seseorang di masa hidupnya berupa fitnah-fitnah. Yakni fitnah-fitnah yang menimpa seseorang insan sepanjang hidupnya, semasa hidupnya. Bisa syahwat, bisa syubhat, bisa khusus, bisa umum. Yang dibahas terkait dengan waktunya, terkait dengan masanya. Fitnah itu menimpa dia semasa hidupnya. Namanya fitnatul mahya. Adapun yang kedua, fitnatul mamat. Fitnah terkait dengan al-mamat, kematian. Di sini ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ialah ma yuftanu bihil mar'u 'indal maut. Fitnah yang menimpa seseorang ketika dia sakratul maut. Ketika dia sedang mati, sedang mengalami kematian. Ini disebut dengan fitnatul ihtibar. Fitnah ketika seseorang insan itu mengalami sakratul maut, detik-detik terakhir dia akan meninggalkan kehidupan dunia menuju ke alam barzakh. Ini masa-masa atau detik-detik yang sangat krusial. Disitulah syaitan akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk menyesatkan Bani Adam dengan fitnah-fitnahnya. Terkadang membuat Bani Adam tadi sampai syak ragu tentang Allah Azza wa Jalla. Sampai membuat insan itu syak ragu tentang hari akhir. Terkadang membuat seorang insan sampai murka. Murka kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Terkadang pula melalaikan seseorang insan dari persiapan-persiapan menjemput kematian. Dilalaikan dari taubat kepada Allah, dari istighfar kepadanya, dan yang lain-lainnya. Ini masa-masa yang sangat krusial. Fitnatul mamat. Fitnah yang menimpa seseorang ketika menjelang kematiannya. Terutama ketika detik-detik akhir menjelang dia mati. Nah, makna yang kedua ialah yang dimaksud dengan fitnatul mamat ialah fitnatul qabr. Fitnah kubur, yakni sualul malakain. Pertanyaan dua malaikat mungkar wa nakir di alam barzakh nanti tentang tiga perkara. Ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa pula nabimu? Ini juga akan menimpa setiap orang, kecuali yang dikecualikan dalam syariat barakallahu. Ini semuanya masuk dalam kategori fitnatul mamat. Dua fitnah ini disebutkan dalam hadis. Hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa dalam salatnya, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika min al-ma'tsami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berta'awud kepada Engkau dari azab kubur. Aku berta'awud kepada Engkau dari fitnahnya al-Masihud Dajjal. Aku berta'awud kepada Engkau ya Allah dari fitnatul mahya dan fitnatul mamat. Ya Allah, aku berta'awud kepada Engkau dari al-ma'tsam wal maghram, dari tindakan dosa dan hutang. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Ada kata-kata, wa'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Ini ditinjau dari sisi waktunya. Ada fitnah, fitnah yang terjadi di masa hidup seorang insan. Ada fitnah yang menimpa dia ketika sakaratul maut. Ada fitnah yang menimpa dia ketika nanti di alam barzakh, namanya fitnah kubur. Pertanyaan mungkar wa nakir di kuburan nanti, barakallahu fikum. Naam. Ini barakallahu fikum ragam-ragam fitnah. Ditinjau dari i'tibarnya masing-masing. Kemudian ikhwanul fillah azakumullah, ketahuilah, Yang namanya fitnah baik syubhat atau syahwat atau sughra atau kubra yang terjadi di muka bumi ini, ini sifatnya ialah bada'at saghirah, mulai muncul kecil, tapi kemudian tazidu wa tazdad, fitnah itu akan semakin bertambah dan terus bertambah. Hatta takbur wa ta'bum, sampai fitnah itu menjadi besar, menjadi azimah, agung. Ini sifatnya sebuah fitnah. Percikan-percikan awalnya kecil, tapi semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin menyala-nyala, semakin lama semakin berkobar-kobar fitnah tersebut. Semakin lama semakin dahsyat, mencekam. Baik fitnah khusus yang menimpa seseorang, atau fitnah besar, fitnah umum yang melanda kaum muslimin pada umumnya. Baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam banyak riwayat tentang barakallahu fikum sifatnya sebuah fitnah. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan munculnya fitnah pada umat ini, beliau menggambarkan kaqita'il lailil mudhlim, diumpamakan seperti serpihan-serpihan potongan-potongan malam yang gelap. Seperti serpihan-serpihan potongan-potongan malam yang gelap. Barakallahu fikum. Yang namanya malam, di awal malam biasa, belum larut, belum mencekam. Semakin malam, semakin gelap, semakin larut, semakin hening. Itulah fitnah. Semakin lama, semakin dahsyat, semakin besar, semakin berkobar api fitnahnya. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, wallahi inni la'a'lamu, wallahi inni la'a'lamu nasi bi kulli fitnatin hiya kainatun fima baini wa baina sa'ah. Sungguh aku adalah orang yang paling mengerti, orang yang paling mengerti dengan semua fitnah yang akan terjadi antara aku sampai hari kiamat nanti. Wa ma bi illa ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya fi dhalika shay'an lam yuhadithu ghairi. Tidaklah itu ada padaku melainkan dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahasiakan kepada aku tentang sesuatu, tentang semua fitnah tadi. Sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Rasul kepada orang lain selain aku. Artinya Rasul menyampaikan semua fitnah-fitnah tadi kepadaku sebagai rahasia beliau. Aku yang hanya dikasih tahu. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, namun pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa yuhadditsu majlisan ana fihi 'anil fitan. Beliau pernah menyampaikan sebuah hadis di sebuah majlis yang saya ada di situ tentang masalah fitnah. Yakni yang ini disampaikan di banyak sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa ya'ful fitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau lagi menghitung-hitung fitnah. Beliau mengatakan, minhunna thalathun la yakadna yadharna syai'a. Di antara fitnah-fitnah tadi ada tiga fitnah yang hampir-hampir tidak menyisakan sesuatu pun. Saking derasnya, saking dahsyatnya, menerpa-menerjang segala sesuatu, hampir-hampir tidak menyisakan sesuatu pun. Wa minhunna fitanun kariyahis saif, minha sigharun wa minha kibar. Dan di antara fitnah-fitnah tadi ada fitnah-fitnah seperti angin di musim panas, riyahus saif, ada yang kecil, ada yang besar. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, fa dhahaba ulaika rahtu kulluhum ghairi. Para sahabat yang hadir ketika itu, mereka semua telah wafat kecuali aku. Hadis ini mengabarkan kepada kita juga demikian, barakallahu fikum, yang namanya fitnah ada yang sigar, ada yang kibar, ada yang kecil, ada yang besar. Kata-kata minha sigar, minha kibar mengisyaratkan yang namanya fitnah dimulai dari yang kecil-kecil. Munculnya kecil, munculnya remeh, percikan-percikannya belum seberapa. Tapi semakin lama menjadi kibar, menjadi besar. Semakin lama seperti angin yang kencang, semakin lama semakin dahsyat, melibas segala sesuatu. Tidak menyisakan apapun di depannya. Ini sifatnya sebuah fitnah. Dari mulai yang kecil membesar. Barakallahu fikum. Sebagai contoh terkait dengan sebuah firqah, ialah firqah Khawarij. sebuah fitnah yang melanda umat ini yang namanya Khawarij. Khawarij ini barakallahu fikum, awal-awal kemunculannya tidak sebagaimana sekarang ini. Benih-benih munculnya Khawarij itu dimulai dari mereka yang mengadakan halaqah-halaqah zikir di Masjid Bani Hanifah di Kufah. Melingkar beberapa orang, bikin halaqah di masjid. Satu orang yang memimpin membawa kerikil. Sang pemimpin mengedarkan itu kerikil sambil mengatakan, "Kabbiru mi'ah." Takbir 100. Allahu Akbar. Kerikilnya pindah-pindah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabbihu mi'ah. Tasbih 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hallilu mi'ah. Tahlil 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cikal bakalnya Khawarij. Orang-orang yang mengadakan majlis zikir. Itu terjadi di masa hidupnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an dan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis datang dari banyak jalur dan dia sahih. Kisah masyhurah diriwayatkan dari sebagian tabi'in mengisahkan kami sedang duduk di pintu, di depan pintu rumah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, menunggu beliau keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat. Ketika kami sedang majlis, tiba-tiba datang Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu kepada kami. Beliau bertanya, apakah sudah keluar Abu Abdurrahman ibnu Mas'ud? Kami mengatakan, belum. Beliau pun duduk bersama dengan kami. Sampai akhirnya sahabat ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya. Begitu keluar, katanya Abu Musa, "Ya Abu Abdurrahman." "Wahai Abu Abdurrahman, syai'un arahu fil masjid." "Ada sesuatu yang tadi saya lihat di masjid." "Amran mungkaran," "perkara yang mungkar." "Walakin la'alamu ilal khair." "Perkara yang mungkar, ini aneh ini." "Tapi saya tidak melihat melainkan perkara yang baik, bukan perkara yang jahat, perkara yang baik." "Apa yang kamu lihat?" kata beliau. Kata Abu Musa al-Ash'ari, "Kalau umurmu panjang, kamu akan mendapati mereka. Saya melihat beberapa kaum membuat halaqah-halaqah di masjid, masing-masing pemimpinnya membawa kerikil dan mengatakan kabbiru mi'ah ila akhiri." Kata Ibnu Mas'ud, "Kenapa tidak kamu katakan kepada mereka, hitung saja kejelekan-kejelekan kalian, Allah menjamin tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian." Kata Ibnu Musa, "Saya tidak mengucapkan apapun, intidhar amrik wa ra'yik." Aku belum menyampaikan apapun kepada mereka, aku menunggu perintahmu dan fatwamu. Maka berangkat menuju ke masjid tadi. Ternyata masih ada halaqahnya. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berdiri di depan mereka. Saya mengatakan, "Apa yang saya lihat sekarang ini kamu kerjakan?" Dikatakan, "Ya Abu Abdurrahman, hasa na'udduhu rizikr." Kerikil-kerikil yang kami pakai untuk menghitung zikir. Tasbih dan segala macam. Maka beliau mengatakan, "Hala ta'udu sayyiatikum." "Kenapa kamu tidak menghitung-hitung saja kejelekan-kejelekan kalian? Aku menjamin Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian." Beliau mengatakan, "Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatakum." "Alangkah cepatnya kamu binasa." "Ini hadihi aniyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam lam tuksar wa thiyabuhu lam tubla." Bejananya Rasul belum pecah. Pakaian-pakaian beliau belum lusuh. Wa haula'i sahabatur rasul mutawafirun. Mereka, para sahabatnya Rasul masih banyak jumlahnya. Kamu ini muftatihu babadhalalah. Kalian ini sekarang membuka pintu kesesatan, ataukah kamu di atas sebuah millah yang lebih berpetunjuk, yang lebih memberikan hidayah dibandingkan dengan millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakannya, Abu Abdurrahman, ma nurdul khair. Kami tidak mengendaki perkara kebaikan. Kami tidak ingin melainkan perkara kebaikan. Maka beliau mengatakan, kam min muridinil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, tidak akan mencapainya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW memberitakan akan muncul nanti suatu kaum membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokan mereka. Wallahi ma'adri. Saya khawatir mayoritas kalian termasuk mereka. Atau kebanyakan mereka termasuk kalian sekarang ini. Berbagi setelah itu. Kata sang rawi, sungguh demi Allah, saya melihat mayoritas orang-orang yang ada di halaqah-halaqah tadi itu, mereka menikam kami, memerangi kami di Perang Nahrawan. Perang Nahrawan adalah perang di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warda. Perang antara Khalifah Ali, para sahabah, kaum muslimin dengan kaum khawarij. Mereka yang tadi di halaqah-halaqah tadi itu menjadi orang-orang khawarij yang berperang bukan melawan orang-orang kafir, tapi berperang melawan kaum muslimin yang terbaik masa itu, para sahabat dan para tabi'in. Na'udzubillah. Dan sebab sekarang ini antum perhatikan bagaimana penyimpangan-penyimpangan kaum khawarij itu asal muasalnya kecil. Kecil. Hanya halaqah-halaqah zikir dianggap ringan. Perkara baik. Menghitung-hitung kerikil. Menghitung-hitung kerikil. Biji-biji kerikil. Kerikil-kerikil segala macamnya itu. Untuk tasbih, takbir, tahlil. Kami kan ingin kebaikan saja. Kecil. Tapi membesar-membesar akhirnya menjadi sebuah kelompok yang begitu sesat. Yang namanya khawarij. Hakadal fitnah. Maka fitnah itu barakallahu fikum sifat dasarnya awal mulanya kecil. Lama kelamaan semakin meluas, membesar sampai pada puncaknya apinya menyala-nyala berkobar-kobar begitu dahsyat. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Yang dianjurkan dalam Islam sebelum api fitnah itu menyala-nyala berkobar-kobar, sebelumnya diminta untuk sudah menjauh dari yang namanya fitnah. Diminta untuk segera meredam yang namanya fitnah, tidak mendekati fitnah tersebut. Ada sebuah kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama mengambil dari sekian banyak sabda Rasulullah SAW. Kaidahnya ialah al-fitanu tujtanab la tujtalab. Fitnah itu dijauhi, tidak didatangkan. Al-fitanu yubta'atu anha qabla wuku'iha wa inda wuku'iha ya yabta'itu an ahliha. Yang namanya fitnah itu harus dijauhi sebelum terjadi dan ketika terjadi. Menjauh dari fitnah dan dari al-fitnah. Itu bimbingan Islam secara umum. Menjauh dari fitnah sebelum membesar. Meredam fitnah sebelum membesar. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitan alqa'idu fiha khairun minal qa'im walqa'imu fiha khairun minal mashi walmashi fiha khairun minal sa'i man tasharrafa laha tastashrifu faman wajada fiha malja'an aw ma'adhan falyu'udh bih. Akan terjadi yang namanya fitnah. Orang yang duduk pada masa fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang lari ke arah fitnah. Maka barang siapa yang berusaha ingin tahu fitnah tadi, maka fitnah itu akan menyambar dia. Maka barang siapa yang mendapati di masa-masa fitnah tempat untuk berlindung, untuk menyelamatkan diri, maka hendaklah dia berlindung kepadanya. Ini satunya Rasul. Diambil dari situ al-ibti'adu 'anil fitan, menjauh dari yang namanya fitnah. Dilarang keras untuk justru menengok fitnah, melongo-longo fitnah, mencari fitnah, mengharapkan fitnah. Akan disambar oleh fitnah tersebut. Terus sangat menganjurkan ketika mendapati di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah, barakallahu fikum, tempat untuk berlindung, menyelamatkan diri, diperintahkan untuk berlindung di sana. Faman wajada fiha malja'an aw ma'adhan falya'udz bih. Juga dalam riwayat yang masyhurah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang berbahagia yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali mengatakan demikian. Sa'id akan berbahagia yang dijauhkan dari fitnah. Namun ketika diuji dengan fitnah dan dia sabar, teguh, kokoh, tegar di masa fitnah, maka sangat menanjukkan perkara dia. Walamani betulia fasabara fawaha. Adapun ketika dia diuji dengan fitnah tadi dan dia sabar, fawaha, maka sangat menanjukkan perkara dia tadi. Barakallahu fikum. Ini kaidah asal. Diminta untuk menjauh sejauh-jauhnya dari fitnah sebelum terjadinya. Diharapkan untuk meredam fitnah secepat mungkin sebelum semakin membesar. Fitnah saghira, fitnah kabira, baik fitnah yang kecil atau fitnah yang besar, diminta untuk itu. Namun barakallahu fikum, ketika pada kenyataannya fitnah itu semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin bergelombang, semakin meluas, semakin banyak memakan korban, semakin samar, apinya semakin berkobar-kobar, perkara enggak mungkin dielakkan. Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menghendaki demikian. Maka di sana barakallahu fikum, ada dua perkara penting yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mencari tahu sebabnya. Kenapa fitnah ini menjadi besar? Kenapa fitnah ini menjadi semakin berkobar-kobar baranya, apinya? Kenapa tidak segera padam? Ini umum, baik fitnah kecil yang menimpa seseorang atau fitnah besar yang melanda semua kaum muslimin. Harus dicari tahu apa sebabnya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menyikapinya. Apa solusi-solusi Islam ketika menghadapi beragam fitnah-fitnah tadi yang semakin membara, yang semakin membesar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun yang pertama berkait dengan asbabul fitan. terkait dengan sebab-sebab munculnya fitnah, membesarnya api fitnah. Di sana ada beberapa sebab. Sebab yang pertama ialah qada'ullahi ta'ala wa qadaruh. Memang takdirnya Allah Azza wa Jal. Ketetapan Allah Azza wa Jal pada hamba-hambanya. Allah mentakdirkan terjadinya fitnah tersebut. Dan memang segala sesuatu yang terjadi dengan takdirnya Allah, dengan ketetapan Allah Azza wa Jal, dengan kehendaknya. Yang ini kita enggak mungkin mengelak. Ya, memang sudah takdirnya Allah. Allah yang mentakdirkan munculnya fitnah dan besarnya fitnah ini. Syai'un qadarullah. Namun di sana barakallahu fikum terdapat sekian banyak asbab. Sebab-sebab munculnya fitnah dan membesarnya fitnah. Ini yang perlu kita resapi untuk kita evaluasi pada masing-masing diri kita dan mengevaluasi pada umat ini. Yang pertama adalah barakallahu fikum mukhalafatu amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah-perintah, bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik itu dalam bentuk syahwat yang terkait dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, atau yang berkaitan dengan syubhat yang menjerumuskan pelakunya kepada bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Mukhalafahnya, penyelisihannya dalam bentuk syahwat atau syubhat. Barakallahu fikum. Maka camkan baik-baik. Kenapa kok semakin besar fitnah melanda kita? Jangan-jangan karena dosa kita. Jangan-jangan karena kita jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran, larangan-larangan agama. Atau jangan-jangan pada kita, pada masyarakat kita, kaum kita, ada syubhat, ada penyimpangan, ada kesesatan, ada kebid'ahan, sehingga fitnah pun muncul di sana. Terkait dengan fitnah saghirah, fitnah yang kecil yang menimpa masing-masing individu muslim dalam kehidupannya. Diuji dengan anaknya, diuji dengan keluarganya, diuji pada hartanya, diuji pada tetangganya. Bisa jadi itu dikarenakan dosa kamu. Dalam sebuah hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bi dhanbin yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba itu diharamkan rezeki atasnya dikarenakan dosa yang dia lakukan. Yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Sebagian salaf, karena kesolehannya, karena ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, itu bisa mengidentifikasi dosanya. Bisa mengetahui ciri-ciri dia sedang berdosa atau bermaksiat kepada Allah, itu dari perlakuan keluarganya, perlakuan istrinya, perlakuan anak-anaknya. Beda gitu. Biasanya soleha, kok banyak trouble-troublenya ini. Pagi-pagi wis ribut. Biasanya anaknya nurut, sekarang pada enggak ada yang nurut. Itu adalah sebagian salaf. Upaya mereka muhasabah dinilai itu tanda-tanda dan ciri-ciri dia sedang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan pada keluarga saja, bukan pada anaknya saja, bahkan pada kudanya. Kok ada yang gak beres pada kuda kendaraannya ini? Biasanya lancar, tahu-tahu error. Ini ada yang gak beres. Jangan-jangan saya berbuat dosa kepada Allah SWT. Syahwat, maasi, dzunub. Assalamualaikum. Itu dievaluasi. Biasanya sama tetangga itu ya baik-baik saja loh. Tidak ada masalah apa-apa. Kok tiba-tiba ada yang tidak beres ini? Wajahnya cemberut semua. Tidak ada yang adem ayem. Kayaknya sangar-sangar semua gini wajahnya. Selama ini muamalahnya bagus, jadi berubah semua. Jangan-jangan kamu yang berdosa. Ya mungkin juga mereka berdosa. Tapi kan tidak mungkin duduk orang lain. Pribadinya masing-masing yang dievaluasi. Jangan-jangan saya berdosa. Jangan-jangan saya bermaksiat. Biasanya itu kalau pergi dagangan membuka membuka apa namanya dagangan itu laris manis. Ini masya Allah yang hadir banyak. Kok yang laku cuma 1-2 biji. Ada apa ini? Antum jangan sultan sama orang lain. Sultan pada diri sendiri. Jangan-jangan dosa. Jangan-jangan maksiat. Jangan-jangan kemungkaran yang saya lakukan. Muhasabah. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sahabatnya itu adalah mukhalafah as-sunnah bisyubuhat, menyelisih sunnah dalam bentuk perkara syubuhat. Ukhuwah yang dulunya terjalin tiba-tiba retak, renggang, tiba-tiba saling bermusuhan, saling membenci, ila akhirih. Dakwah yang sebelumnya masya Allah tenang, damai, tiba-tiba ada gonjang ganjing, keributan, huru hara, segala macamnya. Apa ini? Syubhat. Barakallahu fikum. Syubhat ya kawan. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam bukunya Al-Istiqamah, juz yang pertama halaman 39. Beliau menyatakan wala taqa'u fitnatun illa min tarki ma amarallahu bihi fa innahu subhanahu amara bil haqqi wa amara bis sabri fal fitnatu imma min tarkil haqq wa imma min tarkis sabr. Tidaklah terjadi sebuah fitnah, kata beliau, kecuali disebabkan karena meninggalkan perintah Allah Azza wa Jal. Sebab Allah hanya memerintahkan hak yang hak dan memerintahkan yang memerintahkan dengan kesabaran. Maka fitnah itu terjadi bisa jadi karena meninggalkan kebenaran atau meninggalkan kesabaran. Demikian keterangan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, semua fitnah, semua mihnah, semua bala ini semua sebabnya atau sebabnya adalah mukhalafatus sunnah. La syakka anna mukhalafata amri Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya sababu kulli fitnah wal mihnah. Tidak syak lagi bahwasanya menyelisihi sunnah Rasul atau bimbingan Rasul, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab terjadinya semua fitnah dan ujian. Wa hadhihi al-mukhalafat imma an takuna bi sabab asy-syahawat allati tu'addi ila al-ma'asi wa imma bi sabab asy-syubuhat allati tu'addi ila al-bid'i wa dhalalat wa kulluha sababun fi husul al-fitnati wal 'uqubati wal 'adzab. Yang namanya mukhalafat tadi tidak akan menyelisih sunnah Rasul tadi, bisa jadi dikarenakan syahwat yang menyeret pelakunya kepada kemaksiatan, atau dikarenakan syubhat yang menyeret pelakunya kepada bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Semuanya merupakan sebab terjadinya fitnah, azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita harus mengevaluasi sebab terjadinya beragam fitnah khusus umum, kecil, besar, syahwat, syubhat, dikarenakan menyelisih bimbingan Rasulullah SAW. Imma mukhalafah dalam bentuk kemaksiatan, dosa, imma mukhalafah dalam bentuk syubhat, bid'ah dan dalalat, wal inhirafat. Fallahul musta'an. Ada lagi sebab yang kedua. Sebab yang kedua ialah al-jahlu bid-din. Kejahilan tentang perkara agama Allah. Fal-jahlu sababu kulli syarrin wa bala'in wa fitan. Yang namanya kejahilan tentang perkara agama Allah, sebab terjadinya semua kejelekan, semua musibah, semua fitnah, itu dikarenakan jahil bidin. Sehingga di dalam banyak riwayat selalu digandengkan antara kejahilan dengan fitnah. Seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, yuqbadul ilmu wa yadhharul jahlu wal fitanu wa yakthurul haraj. Qila ya Rasulullah wa mal haraj? Faqala hakadha biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridu al-qatl. Kata Rasulullah SAW, nanti akan dicabut yang namanya ilmu, ilmu syar'i, ilmu akan dicabut, akan muncul kejahilan dan fitnah-fitnah digandengkan sama Rasul, akan muncul, akan nampak kejahilan dan fitnah-fitnah, dan akan semakin banyak al-haraj. Ditanyakan apa itu al-haraj ya Rasulullah, maka beliau mengatakan dengan tangannya seperti ini, dimiringkan seperti ini, yakni pembunuhan. Syahidnya pada kata-kata wa yadhharul jahlu wal fitan, akan nampak kejahilan dan fitnah digandingkan. Itu mengambil membawa faedah penting di kalangan para ulama. Setiap kali muncul fitnah, pasti pasarnya orang-orang jahil. Lakunya di pasarannya para juhala. Yang menjadi korban-korban fitnah, para juhala. Yang memicu fitnah, para juhala. Sebab besarnya fitnah, al-jahlu bid-din, kebodohan dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Al-jahl ya ikhwan. Baik fitnah yang kecil, fitnah yang besar, al-jahl. Seseorang yang difitnah pada keluarganya, pada anaknya, pada hartanya, tetangganya dan segala macamnya, semakin membesar fitnahnya, semakin berkobar-kobar apinya dikarenakan orangnya jahil. Yang diuji orangnya jahil. Tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan syar'i. Orang yang jahil sebagai pemicu fitnah tadi. Allahul musta'an, al-jahl bid-din. Apalagi barakallahu fikum yang berkaitan dengan fitnah yang luas, fitnah yang umum yang besar yang menimpa umat ini, syahwat, syubhat. Antum perhatikan, korban-korbannya orang yang jahil. Yang enggak memahami agama Allah Azza wa Jalla. Korbannya para juhala. Pelaku-pelakunya para jahil. Awamun nas. Ashabul ahwa'i wal bidah. Al-munharifun. Orang yang sesat. Al-syubah. Yang banyak syubhatnya. Al-fitan. Yang banyak fitnahnya. Semuanya itu jahal bidin. Kejahilan tentang perkara agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, dulu salafun salih ketika terjadi fitnah, mereka biasa mendendangkan syair Umrul Qais. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan. Beliau mengatakan wa qala Ibnu Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, an Khalaf bin Haushab, dari Khalaf bin Haushab menceritakan kanu yastahibbuna an yatamathalu bihadhihi al-abyat indal fitan. Dulu salafun salih, mereka sangat suka melafalkan bait-bait syair berikut ketika muncul yang namanya fitnah, yaitu qala Umrul Qais, berkata Umrul Qais, seorang syair di masa dulu, masa jahiliyah. Dia mengatakan al-harbu awwalu ma takunu fityatan tas'a bizinatiha likulli jahuli hatta idza ishta'alat wa shabba dirabuha wallat ajuzan ghayra dhati halili syamta'a yunkaru lawduha wa taghayyarat makruhatan lishammi wa tabbili. Ini diungkapkan di masa lalu terkait dengan masalah peperangan-peperangan, tapi dipakai oleh para ulama untuk disampaikan di masa-masa fitnah, yang artinya al-harbu awwalu ma takunu fityatan, yang namanya perang awal mula kemunculannya kayak gadis cantik, fitya kayak gadis yang masih muda, yang masih belia, yang masih cantik. Tas'a bi zinatiha likulli jahuli, maka dia akan berusaha dengan perhiasan dia, dengan kecantikannya, untuk merayu setiap orang yang jahil supaya terlibat dalam peperangan tadi. Hatta idza ishta'ala tashaddad diramuha, ketika api perang sudah menyala-nyala, sudah semakin nampak taring-taringnya, wallat ajuzan ghayra dhati halili, gadis tadi, gadis muda yang cantik itu lari terbirit-birit menjadi seorang nenek-nenek tua yang tidak lagi mengagumkan. Syamto'a yungkar launuha wa taghayyarat, yang buruk muka, yang ompong giginya diingkari warnanya dia lagi, dan telah berubah makruhatan lishami wa tabili, berubah menjadi orang yang enggak disukai, orang enggak sudi mencium dia, mencium dia karena tua, bengkak, welek, ompong, segala macamnya. Ini bait syair banyak faedahnya. Yang pertama, yang namanya fitnah sebabnya kejahilan. Pada kata-kata tas'a bi zinatiha likulli jahuli, sebabnya kejahilan, korbannya orang-orang jahil, yang termakan fitnah orang-orang jahil, pelaku fitnah para juhala. Barakallahu'alaikum. Faedah yang kedua, ini bait syair ini juga menjamin faedah. Yang namanya fitnah seperti yang diucapkan, seperti yang diuraikan sebelumnya, awal mulanya kecil, manis, cantik, mempesona, bikin orang terpukau dan terlena. Kayak gadis cantik, cuat sekali. Orang pada seneng semuanya. Terpesona, terlena, terpukau dengan kecantikan dia, dengan perhiasan dia, terbawa. Siapa yang terbawa? Yang jahil, yang goblok, yang ngerti agama, tidak mengerti tentang bahaya fitnah. Kecil. Lama-lama semakin berkobar-kobar apinya, semakin nampak taring-taringnya. Nah, baru ketahuan ternyata itu bukan gadis cantik, ternyata itu nenek-nenek tua bengkek. Tidak ada yang kagum sama dia. Tersibak fitnahnya. Ternyata itu bukan gadis cantik, ternyata nenek tua yang buruk rupa, yang ompong giginya, berubah warnanya, dan semua orang gak suka dengan dia. Itu di akhirnya nanti, semakin dia semakin besar, besar, besar, semakin tersibak, semakin terbongkar fitnah tadi, maka ahlul fitnahnya dibenci oleh semua pihak. Mereka ahlul fitan, mereka adalah orang yang ahli syubhat, mereka adalah orang yang begini, dibenci sama semua orang. Barakallahu fiikum. gitu ya. Intinya irfan syahidnya adalah tas'a bi zinatiha li kulli jahuli. Sebab terjadinya fitnah itu dikarenakan jahil, kejahilan orang tentang perkara agamanya. Korban-korban fitnah para juhala. Yang lainnya lagi ialah al-istisrafu lil fitan. Tenang aja, ada jamnya, kelihatan. Jangan khawatir. Saya nengok terus jamnya, jangan khawatir. Bicara sambil lihat jam. Pas-paskan bicaranya. Yang berikutnya lagi adalah al-istisrafu lil fitan wa taqallu' ilaiha. Sebab terjadinya fitnah ketika orangnya itu kepengen tahu fitnahnya. Menengok, melongok, mencari tahu fitnah tadi. Bukannya menjauh, bukannya menghindar, bukannya diredam, tambah dihadapi, masuk di dalamnya, kepingin tahu apa fitnah itu, mencari-cari tahu dan segala macam. Ini bukan kemudian dia bakal selamat, tapi dia bakal barakallahu fikum termakan oleh fitnah tadi. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan dari sebelumnya, ikhwan. Sabda Rasulullah SAW, man tasharrafa laha tastashrifhu. Barang siapa yang melongok-longok fitnah, kepingin tahu fitnah tadi, mendekati fitnah tadi, maka akan disabar oleh fitnah-fitnah tersebut. Bukan selamat, tambah termakan oleh fitnah, semakin terfitnah dianya, jatuh dari dalam beragam-beragam fitnah-fitnah yang ada, barakallahu fikum. Makanya disebutkan tadi prinsipnya syariat adalah ijtinabul fitan, menjauhi yang namanya fitnah-fitnah, bukan didekati. Maka sebab terjadinya fitnah, terjatuhnya orang dalam fitnah, orang termakan fitnah, jadi korban fitnah ialah al-istisrafu lil fitan wa tatallu' laha. Barakallahu fikum. Makanya diancam, dikecam sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang satu ini, man tasharrafa laha tastashrifhu. Hati-hati. Barakallahu fikum terkait dengan bab ini. Jangan sok pinter, jangan sok alim, jangan sok senior, jangan sok ilmunya banyak, jangan sok perang, sok ngerti fitnah, jangan sok jagoan. Ustaz, kalau menghadapi fitnah itu tidak boleh sebelah pihak, ustaz. Harus kedua belah pihak, harus dilihat kedua-duanya, ustaz. Dari pihak yang A, pihak yang B, semuanya, ustaz. Adil itu namanya itu. Maksudnya biye. Menuduh para masyayikh dan para duat tidak mandang segala sesuatunya begitu. Sebutan namanya itu. Kalau para ulama, para masyayikh dan para duat itu dari segala sesuatu dipandang sama mereka. Tapi bila ilmu, ternyata yang dia maukan itu ada, dia kepingin dari semua pihak. Ya saya harus membaca dan mendengarkan argumentasi mereka, ustaz. Saya harus browsing-browsing terkait dengan bagaimana mereka, ustaz. Akan saya telusuri bagaimana mereka ini. Juga ya dari sini juga. Sok masya Allah gitu, sok adil, sok insaf, sok alim, sok kayak Ibn Taimiyah di masa sekarang ya kan ya. Seolah-olah dia Syekh Rafi di zaman sekarang ini gitu. Akhirnya menelusuri. Wah semakin senang dengan fitnah, dicari-cari, di apa namanya, di browsing, berselancar begitu, cari sendiri. Ternyata di dalamnya terdapat berbagai macam serigala-serigala, macan-macan, singa-singa, buaya-buaya, ular berbisa dan segala macamnya dianggap mainan, masuk di dalam, dicengkram sama mereka semuanya, termakan oleh fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang terjadi karena Rasul mengatakan demikian. Rasul yang mengatakan demikian. Man tasyarrafa laha tastashrifhu. Rasul yang memberikan bimbingan kepada kita, menjauh, jangan mendekat, menjauh, menjauh, menjauh. Cari tempat yang aman. Faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. yang menjumpai tempat untuk bersembunyi, tempat untuk berlindung, berlindunglah kamu atau dia di situ. Lari, cari tempat yang aman. Jangan mendekat. Allahul musta'an. Maka fitnah akan semakin membesar, semakin berkobar-kobar dikarenakan adanya tipe-tipe orang yang seperti ini. Ini tipe-tipe yang dikatakan sebagai muta'alim, so'alim. Tipe ini yang dikatakan sebagai ruwaibidah. Yang dalam hadis, as-sahib yatakalam fi amril ammah. Orangnya goblok, orangnya bodoh, tapi berbicara tentang perkara-perkara keumatan, so'alim. Dikatakan dunianya, dunia zaman now. Dikatakan ini ruwaibidahul internet. Ini ruwaibidah internet, ruwaibidah dunia maya. Ya mereka ini sok ngerti, sok alim segala macamnya, cari sendiri, semakin lama semakin mendalam, akhirnya termakan fitnah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Diwaspadai. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Tepat jam 11:30 di sekolah dahulu untuk sholat, diteruskan nanti insyaallah jam 1 insyaallah taala. On time insyaallah ya. Nah, akan kita sebutkan beberapa sepil lagi yang lain, dan sekaligus bagaimana yang harus kita lakukan ketika fitnah semakin membesar, semakin dahsyat, api fitnah semakin berkobar-kobar. Barakallahu fikum. Insyaallah taala. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakum.